Saya sering guyon, baguslah kalau saya kafir. Nanti saya ini tidak akan sholat, tidak akan apa. Ya jangan, kamu tetap sholat. Sholatnya orang kafir itu tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Al-Mukarram Sayyidina K.H.J. Maimun Zubair wa Ahli Baitih Habib Lutfi bin Yahya ingkang kula hormati sedanten keluarga dalam para kiai-kiai yang untuk pagi ini disebut para kiai muda. Ini alhamdulillah sekali karena menguntungkan yang sepuh pun disebut muda. Alhamdulillah. Satu bulan yang lalu beliau Gus Idror minta saya membuat makalah untuk acara ini. Iswoe saisane kula damel. Niki kula aturaken bismillahirrahmanirrahim. Saya termasuk peneliti tentang berkembangnya Islam di Indonesia. Dan saya lihat dalam beberapa konteks keindonesiaan, dan ini yang saya tulis dalam makalah, beberapa mungkin orang Madura dagang di Bali atau orang Medan dagang di NTT, kemudian karena dia pernah mondok meskipun mungkin nggak tamat, terus dagang di sana, kemudian bikin komunitas Muslim, kalau sudah sukses ngajak ponakan, saudara dan kawan-kawan, lahirlah komunitas Muslim. Dan setelah itu melahirkan kebutuhan akan ustadz yang alim, yang al-faqih, macam-macam. Sehingga saya sebutkan di sini, di Pondok Sarang dulu itu ada anak kelahiran Bali, tapi pintar baca Fathul Mu'in. Karena bapaknya orang Madura, dia merantau di Bali, sukses, terus bikin komunitas Muslim, terus anaknya dipondokkan di situ. Setelah alim, dipondokkan di Sarang. Kalau kita merunut masa lalu juga demikian, banyak pedagang dari Gujarat, dari Punjab ke Aceh, karena dia seorang Muslim, mereka seorang Muslim, bikin komunitas Muslim, jadilah penyebaran Islam di Indonesia. Dalam konteks negara, misalnya beberapa departemen, karena rata-rata mereka juga pernah ngaji ketika kecil, ada proses keislaman, baik perilaku maupun akidah yang terjadi. Begitu juga dalam dunia akademisi, peneliti, dan sebagainya. Ini ada Gus Zofur beberapa kali pernah ke Australia, pernah ke Belanda, karena banyak teman-teman kita yang di Belanda, di Australia, sebagian mahasiswa, sebagian karena kerja, macam-macam, melahirkan satu interaksi sosial dengan orang-orang Barat, lahirlah kebutuhan akan Islam yang kafah, sehingga mereka butuh narasumber. Di antaranya beberapa kali Gus Zofur diaturi ke sana, juga mungkin beberapa kiai yang lain. Sebab itu menurut saya ini jadi satu master analisis bahwa kurikulum pesantren ini harus menyesuaikan akan sekian potensi dakwah yang berkembang di Indonesia atau pada umumnya pada global, Islam global. Dulu di Inggris itu Islam tertekan, tapi setelah Al-Fayed kaya raya, di sana bisa menciptakan komunitas Muslim yang dibutuhkan negara karena transaksi keuangan, sehingga Islam di sana nggak dipandang sebelah mata. Dulu di klub-klub sepak bola, kalau pemain sholat itu susahnya enggak, karuan. Tapi karena ada pedagang investasi, klubnya dibeli, sekarang di stadion banyak masjid. Lagi-lagi karena interaksi sosial, entah itu perdagangan, entah itu akademik, entah apa saja. Maka dibutuhkan menurut saya satu ide besar tentang santri ini harus dibekali sekian potensi dakwah, karena enggak semua santri punya pesantren. Tidak semua santri mungkin nyun sewu toro desane kanggo di kampungnya, karena biasanya di kampung masjid ya sudah punya bani, madrasah punya bani. Biasanya saya rapati bani itu ya repot tenan. Nah kadang yang bakat hasut terus yang semangat hasutnya kan malah repot. Nah ini cobalah dari sekian solusi itu, semoga ini menjadi jalan keluar bersama. Kedua, sebelum saya terlalu jauh, saya percaya diri sekali di sini bukan karena saya apa ya, karena memang ilmu itu harus diuji. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz yang dikutip kitab Mizan Kubro, "Idza ra'aitum jama'atan yatana jawna sirron fi ma bainahum fi amri dinihim Fasyadu anna dzalika dzalalun wa bid'atun. Kalau sebuah ilmu hanya diuji oleh komunitas terbatas, misalnya kiai hanya diuji dengan santrinya, tanpa melibatkan orang banyak, maka itu dzalalun wa bid'atun, itu sesat. Karena beberapa ilmu setelah diuji itu memang menjadi kelihatan lebih akurat. Saya punya beberapa contoh dalam fikih. Dulu Ahmad bin Hanbal itu pernah berkecenderungan khawarid. Karena beliau sebagai rawi hadis meriwayatkan beberapa hadis la yazani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sari hina yasriku wa huwa mu'min. Sehingga hampir saja beliau berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Tapi semenjak ketemu Imam Syafi'i, terus kemudian beliau digojlok. Babima dayatubu ya Ahmad, kalau dia sudah begitu, tobatnya apa? Kata Ahmad bin Hanbal, dia harus memperbanyak sholat. Kata. Imam Syafi'i tertawa. Kata. Ya Ahmad, sholatul kafir la tasihku. Sholatnya orang kafir itu tidak sah. Itu kan aneh. Katanya keluar dari Islam, tapi masih wajib sholat. Makanya saya beberapa kali ketemu sama orang-orang ekstremis yang menganggap dosa besar itu menjadi kafir. Saya sering guyon, baguslah kalau saya kafir. Nanti saya ini tidak akan sholat, tidak akan apa. Ya jangan, kamu tetap sholat. Sholatnya orang kafir itu tidak sah. Jadi ini alhamdulillah, kita harus seyakin-yakinnya dengan proses dialek. Masih banyak lagi, misalnya seperti di kitab Mahalli, itu kan ada kaul awal, kaul sani. Itu ada yang mengatakan sholat jenazah itu mayitnya harus di depan. Tapi ya ada alasannya, hanya mereka bilang, hakata wajadna dzalika salafan wa khalafan. Mulai dulu yang namanya mayit itu ya di depan. Tapi kata kaul sani tidak harus. Memangnya mayit itu imam gitu. Jadi fa innal janazah laysat bi manzilatil imam. Meskipun kita tidak akan mempraktekkan itu karena masih geger gitu. Tapi setidaknya kita tahu bahwa keharusan di depan itu tidak ada nasnya karena dia ada imam kok harus di depan. Makanya kata kaul sani fa innal janazah laysat bi manzilatil imam. Itu di kitab-kitab dulu. Artinya dialek ini ada. Makanya kitab Mizan Kubro itu ada kaul sani, kaul salis, macam-macam. Tapi yang beda madhab, kalau dalam Mahalli yang satu madhab. Bahwa dari dialek itu kelihatan sekali. Kelihatan betapa pentingnya ilmu pembanding. Kalau dalam cerita Nabi yang saya kenang yaitu ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Anda pasti keliru, saya ini kekasih Tuhan. Masa kekasih dibunuh sama kekasihnya? Tidak mungkin lah, kata Israel karena malaikat kan gak biasa debat ya. Karena gak pernah sekolah stay kata Yusuf. Itu matur ke Allah, ya Allah itu kekasih engkau tidak mau mati, katanya kekasih masa membunuh kekasihnya. Kata Allah, ketikaannya Allah terus Israel kamu bilang ke Ibrahim wahal ro'aital khalila yakrohu ayyal ko khalila, mosok kekasih ketemu kekasih rasiyap. Nah setelah itu Nabi Ibrahim dikasih tahu sama Israel, ya sudahlah kalau gitu ya, terus meninggal ya. Ini pentingnya pembanding. Jadi alhamdulillah di sini banyak audiens yang saya yakin juga semuanya alim. Karena yaitu tadi nak sing ngerti apa? Yang ngerti saya zaman mondok. Nak sing yakin kula bodho ya nak takok sampean keliru wong bodho kok takoki. Nak sampean yakin kula alim sampean alim, wong alim kok takok, bodho alim kok takok. Jadi makanya kula pede sekali karena yaitu tadi di saya mohon sekali seterusnya nanti 20 menit untuk Bu Zufur. Dan saya sangat berkeinginan bahwa kurikulum pesantren itu disesuaikan dengan kebutuhan dakwah yang saya utarakan tadi. Saya kira sekian. Hormati Mbah Kulo, terus Kulo jawab sing saking Mbah Nawawi riyin. Ini perlu hadirin tahu, jadi Mbah Nawawi yang paling terakhir tadi itu Nawawi bin Khalil bin Harun. Seserian alim-alim kayak Rembang ini Mbah Khalil ini Mbah Mbah Nawawi. Mbah Makhrus mondok meriku. Hampir semua kitab itu mondok dengan Mbah Mbah Nawawi. Nawawi bin Khalil bin Harun. Nawawi bin Suyuti bin Khalil bin Harun. Nah terus Mbah Dawi Lasem niku gada adik namanya Mbah Muhaimin. Mbah Muhaimin gada putri namanya Bunyai Mahfudah. Ini udah terus ibu Mbah Nawawi. Terus kalau anak ngundang ini buyut. Jadi sampai buat tentang klub ya, jangan mengadili. Buyut loh, seperti wow, Nawawi bin Suyuti bin Khalil bin Harun. Ngeten nih, saya punya beberapa transkrip atau apa sajalah. Kalau ciri khas para ilmuwan atau ulama atau apalah istilahnya, itu dalam menulis bab itu pasti fokus. Misalnya begini, di Ihya ketika ada bab tentang ilmu kedokteran, Imam Ghazali mengkritik, sekarang itu banyak umat Islam yang hanya ingin jadi seorang faqih, seorang mufassir. Sehingga kata beliau di kitab di bab itu, fakam min baldatin laisa fiha tabibun illa dhimmiyun. Sehingga efeknya adalah tidak ada dokter di negara Islam kecuali dari kafir dhimmi. Sehingga seakan-akan di situ mendalami agama itu jadi masalah, karena gara-gara semua orang orientasinya ngaji, sehingga cari ilmuwan fisika ya harus kafir dhimmi, cari dokter juga harus kafir dhimmi. Saya masih ingat ketika saya kecil itu kalau ada kiai sakit itu takut diobatkan ke dokter, jarine dokter itu non muslim kok disuntik mati gitu. Sehingga ada tren kiai-kiai anaknya disekolahkan ke kedokteran supaya enggak ada kekhawatiran itu. Ketika dulu Polhukam dan sebagainya rata-rata non muslim, kiai-kiai juga gitu. Gara-gara dora gelem kuliah, akhirnya sing jabat non muslim. Akhirnya ada tren kuliah. Ini yang gerakan yang dari kategori orang soleh yang pertimbangannya agama. Tapi tentu ada gerakan-gerakan yang pertimbangannya ada agama, memang gelar, memang pangkat dan sebagainya. Ini sama-sama fakta. Jadi saya pikir itu alat analisisnya. Jadi kalau temanya stabilitas misalnya, kita akan memetakan, wah bahaya ekstremis itu, pasti mengganggu negara, sehingga cari Islam Nusantara. Jadi ya seperti itu, kira-kira semua jawaban itu seperti itu, sesuai pertanyaan tadi. Ya gak bisa lebih, gak bisa kurang, pasti seperti itu. Makanya saya tadi di awal mengatakan pentingnya satu pembanding. Ini ada guyonan seorang sufi yang kalau kemana-mana itu diderek orang, termasuk banyak Mbah Nawawi itu, Ki Bisri itu kalau jaketan pakai jas itu digokno santri, sepatu ditatakno santri, ben wong roh nak kiai ora kalah mbek pejabat. Itu tangannya begini, terus ada yang memakai kan. Tapi ada kiai-kiai yang enggak suka mewah, sederhana. Abdul bin Mas waktu itu dijak salaman enggak mau. Kalau jalan di derek no tidak mau, kata beliau, zillatan litabek wa fitnatan lil matbu. Sing derek no dadi no, sing di derek no rawan ujub, macam-macam. Nah saya ini memilih kayak Abdul bin Mas. Saya sama Mbah Nawawi itu nyucuk, karena buyut saya, bukan sekedar mbah buyut. Karena mbah saya kandung namanya itu Fatimah. Fatimah itu bintu Idrus bin Umar bin Arabi. Mbah Umar itu saudaranya mbahnya Mbah Nawawi. Jadi saya kalah jauh dengan beliau. Saya generasi ke-7, beliau generasi ke-4. Tapi nasib beliau agak jelek, dia ngaji sama saya, makanya ya itu buruknya nasib beliau itu. Jadi buruk, saya kasihan dengan sebenarnya. Tapi ini takdir ya, ini takdir. Jadi saya ulang-ulang lagi bahwa jawaban ulama biasanya disesuaikan dengan tema, sehingga kita ketika bicara kenapa banyak misalnya tokoh-tokoh non santri yang jabat, pasti kita evaluasi karena santri tidak mau bergulat di dunia itu, dan seterusnya. Saya kira demikian, waktu selanjutnya kami serahkan pada Gus Yusuf.